Yo opo. Langsung saja bersama dengan kawan-kawan dari Adila. Terima kasih saya dari kasih kisah dari Galing. Aku ya wong Galing kok ya. Oke. Yang di belakang bis belajarnya mana masukkan gaya. Yen kolam tajam, yang ragalan, sing ra penting, pikir keri. Yen kowe kolam tak sayang, yo ojo mbok gawe bimbang, rasa kakeyan. Pak Egi nepak no kari-kari, nyawere ben titik.